بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا باب جديد من أبواب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. قال: باب الندب إلى إتيان الصلاة والعلم ونحوهما من العبادات بالسكينة والوقار. وهذا أدب من آداب الشريعة العظيمة عندما يقصد المسلم مسجدا للصلاة أو مجلسا من مجالس العلم أو نحو ذلك من العبادات، أن يكون ذهابه إلى ذلك المجلس بالسكينة والوقار. وقد ذكر المصنف النووي رحمه الله في بعض كتبه فرقا بين السكينة والوقار، بأن السكينة في الحركات، التأني في الحركات واجتناب العبث، والوقار في الهيئة كغض البصر وخفض الصوت وعدم الالتفات ونحو ذلك. فيكون ذهابه إلى مجالس العلم والمساجد بهذه الصفة، بالسكينة أي في هيئته، والوقار في السكينة في حركاته، والوقار في هيئته، على ما بينه النووي رحمه الله تعالى. وصدر رحمه الله هذه الترجمة بقول الله سبحانه وتعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وذلك لأن السكينة والوقار عند إتيان الصلاة وأماكن العلم داخل في عموم التعظيم لشعائر الله سبحانه وتعالى، الذي جاء الحث عليه في هذه الآية الكريمة. بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Tiada sekutu baginya, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Semoga Allah limpahkan salawat dan salamnya kepada beliau, keluarga beliau, dan para sahabat beliau semuanya. Para pendengar sekalian, hari ini kita akan masuk ke bab baru dalam pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi, yaitu bab anjuran untuk mendatangi sholat, majelis ilmu, dan ibadah-ibadah yang lain dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Ya, bab ini menjelaskan tentang salah satu adab di antara adab yang diajarkan oleh agama kita yang agung, yaitu bahwasanya saat kita menuju atau berangkat melakukan sebuah ibadah, baik itu sholat atau majelis ilmu atau yang lain, hendaklah kita mendatanginya dalam keadaan tenang dan tidak tergesa-gesa. Dan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam sebagian kitab beliau, dalam sebagian karya beliau, telah menjelaskan perbedaan antara as-sakinah dan al-waqar. Beliau menjelaskan bahwasanya sakinah itu dalam hal-hal yang berhubungan dengan gerakan tubuh. Jadi tenang maksudnya tidak melakukan gerakan-gerakan yang tidak perlu. Sedangkan al-waqar itu berhubungan dengan perbuatan kita saat berjalan. Jadi bisa kita contohkan dengan tidak melihat hal-hal yang dilarang, artinya menjaga pandangan kita dan juga merendahkan suara kita saat berjalan. Ini perbedaan antara as-sakinah dan al-waqar. Dan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala memulai bab ini dengan menyebutkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, yang artinya: dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu termasuk ketakwaan hati. Ya, beliau menyebutkan ayat ini karena mendatangi sholat, mendatangi masjid, mendatangi majelis ilmu dalam keadaan tenang dan tidak tergesa-gesa, itu termasuk dalam keumuman pengagungan syiar-syiar Allah. أورد رحمه الله تعالى قول حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا متفق عليه. زاد مسلم في رواية له فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. وهذا فيه شاهد للترجمة وذلك أن يأتي المسلم بيوت الله سبحانه وتعالى للصلاة فيها بالسكينة أي في هدوءه ومشيته وعدم عبثه وتلفته، فيقصد المسجد بهذه السكينة لأن هذه السكينة في الطريق تورث سكينة في الصلاة بأن يخشع فيها ويحسن من الإقبال على الله سبحانه وتعالى في صلاته. قال إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون أي من أجل أن تدركوا الصلاة، وأتوها تمشون أي مشيا فيه السكينة والوقار. قال فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، ما أدركتم من الصلاة فبادروا إلى صلاته مع الإمام. وهذا يبين لنا خطأ بعض الناس حيث إنه يبقى واقفا حتى يقوم الإمام مثلا إذا كان ساجدا أو نحو ذلك، فيبقى واقفا حتى يقوم الإمام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، أي الفائت من الصلاة يتم بعد السلام الإمام. الشاهد من الحديث للترجمة وصية النبي عليه الصلاة والسلام أمته بمراعاة السكينة في قصدهم لبيوت الله تبارك وتعالى لأداء الصلاة فيها. Kemudian pengarang kitab ini menyebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika qamat atau iqamatus shalah sudah dikumandangkan, maka janganlah kalian mendatangi salat dengan berlari-lari kecil, dengan tergesa-gesa. Hendaklah kalian mendatanginya dengan berjalan pelan-pelan. Dan hendaklah kalian tenang. Maka apa yang kalian dapatkan? Rakaat yang kalian bisa dapatkan, lakukanlah bersama imam. Dan rakaat yang ketinggalan, maka sempurnakanlah sendiri. Adapun dalam riwayat Muslim disebutkan sebuah tambahan yang artinya, sesungguhnya seorang di antara kalian jika dia sedang pergi menuju sholat, sesungguhnya dia terhitung dalam keadaan sholat. Ya, hadis ini menjelaskan kepada kita anjuran untuk mendatangi sholat dalam keadaan tenang, dalam keadaan tenang dan tidak tergesa-gesa. Juga meninggalkan gerakan-gerakan yang tidak perlu saat berjalan. Juga adalah tidak kita banyak menoleh saat berjalan. Ya, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan bahwasanya apabila kita berangkat ke masjid dan iqamatus shalah atau qamat sudah dikumandangkan, maka kita tidak boleh untuk berlari mengejar salat itu karena khawatir ketinggalan. Ya, kita diperintahkan untuk mendatangi masjid tetap dalam keadaan berjalan pelan-pelan. Kita harus tenang saat berjalan menuju masjid karena sesungguhnya ketenangan saat berjalan ini akan membawa kita kepada ketenangan dalam sholat itu sendiri. Ketenangan saat berjalan menuju masjid akan membawa kita kepada khusyuk, ya, dan bisa menghayati sholat yang akan kita lakukan. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjelaskan, rakaat yang bisa kita dapatkan hendaklah kita segera melakukannya bersama imam. Ya, ahli ini menjelaskan kepada kita kesalahan sebagian orang yang saat mendapati imam sedang ruku atau sujud, dia tidak segera masuk ke dalam sholat. Dia malah menunggu berdiri sampai imam berdiri. Dia tidak masuk ke dalam sholat sampai imam berdiri. Ya, ini menyelisihi anjuran Nabi Muhammad SAW untuk segera masuk ke dalam sholat dan melakukan bagian sholat yang bisa kita dapatkan bersama imam. Kemudian beliau juga menjelaskan, dan rakaat yang ketinggalan hendaklah kalian menyelesaikannya sendiri atau menyempurnakannya sendiri. Ya, syahid atau poin yang perlu kita garis bawahi dari hadis ini adalah wasiat Nabi Muhammad SAW untuk menjaga ketenangan saat berangkat menuju masjid dan tidak tergesa-gesa saat akan melakukan sholat. ثم أورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل فأشار بصوته إليهم وقال أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإيضاع رواه البخاري وروى مسلم بعضه قال البر الطاعة والإيضاع بضاد معجمة قبلها ياء وهمزة مكسورة وهو الإسراع وهذا أيضا فيه شاهد لهذه الترجمة من حيث قصد أماكن العبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالسكينة فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما دفع من مزدلفة منصرفا إلى عندما دفع من عرفة منصرفا إلى المزدلفة سمع وراءه زجرا شديدا للإبل وضربا وصوتا أي عاليا فأشار عليه الصلاة والسلام إليهم أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر أي الطاعة ليست بالإضاعة أي ليست بالإسراع ولهذا يؤثر عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أنه قال ليس السابق من سبق بعيره أو فرسه ولكن السابق من غفرت له ذنوبه فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاهم بالسكينة وحثهم عليها وهذا أكمل في عبادة العبد لربه وتقربه إليه سبحانه وتعالى. Selanjutnya, Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan sebagiannya diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya beliau meninggalkan Arafah untuk menuju Muzdalifah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan di belakang beliau ada suara helaan unta yang keras. Juga suara jadi, dan suara-suara unta yang tinggi. Maka beliau mengangkat cambuk atau pecut beliau ke arah mereka, ke arah para sahabat di belakang beliau dan mengatakan, "Wahai sekalian manusia, hendaklah kalian tenang. Sesungguhnya ketaatan itu tidak dengan bercepat-cepat." Ya, kata al-bir dalam hadis ini artinya adalah ketaatan. Sedangkan al-idha' itu artinya adalah bercepat-cepat. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang anjuran untuk mendatangi ibadah, mendatangi tempat-tempat ibadah dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Dalam hadis ini disebutkan bahwasanya saat Nabi Muhammad SAW meninggalkan Arafah untuk menuju Muzdalifah saat menjalankan ibadah haji, beliau mendengar di belakang beliau ada suara-suara keras, ada suara helaan untuk kendaraan, maksudnya unta atau kuda dalam keadaan tinggi. Kemudian juga suara cambuk dan suara unta yang bersaut-sautan. Maka beliau pun mengangkat cambuk atau pecut beliau kepada para sahabat yang ada di belakang beliau dan mengatakan kepada mereka, "Hendaklah kalian tenang." Kemudian beliau jelaskan sesungguhnya ketaatan itu tidak dengan bercepat-cepat. tentang hal ini ada sebuah athar dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, bahwasanya beliau mengatakan orang yang menang atau orang yang mendahului bukanlah mereka yang untanya atau kudanya sampai terlebih dahulu, tetapi orang yang menang adalah orang yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketaatan parameternya bukanlah siapa yang lebih dahulu sampai. Maka tidak perlu kita mendatangi ibadah atau tempat ibadah masjid dan yang lain dengan berlari-lari tergesa-gesa, namun adalah kita mendatanginya dengan keadaan tenang, karena itu lebih sempurna untuk ibadah kita dan lebih mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. ثم عقد رحمه الله تعالى بابا بعنوان باب إكرام الضيف. وإكرام الضيف من الآداب العالية العظيمة الرفيعة التي جاءت الشريعة بالحث عليها وبيان عظيم شأنها، وأنها جزء من الإيمان بالله واليوم الآخر، ومقتضيات الإيمان، وأنها من مقتضيات الإيمان بالله واليوم الآخر، كما سيأتي في حديث أبي هريرة الذي ساقه المصنف، وكذلك حديث أبي شريح الذي ساقه المصنف. وإكرام الضيف يكون بحسن كراه وتقديم الضيافة والطعام المناسب له، مع حسن ملاقاته وجميل الإحسان إليه. وهذا كما قدمت باب عظيم من أبواب الآداب الرفيعة التي دعت إليها شريعة الإسلام. أورد رحمه الله تعالى قول الله عز وجل: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين ادخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. هذه الآيات الكريمات من سورة الذاريات فيها ذكر كرم خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام العجيب الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في هذا السياق المبارك. وقد صدر الله جل وعلا هذا السياق بقوله هل أتاك حديث، وهذه صيغة موضوعة للاستفهام، وليس المراد بها حقيقة الاستفهام، وإنما المراد بها إحضار ذهن المخاطب ليتنبه لهذا الأمر العجيب العظيم الذي ذكره الله سبحانه وتعالى. وقوله ضيف إبراهيم المكرمين متضمن لثناء الله سبحانه وتعالى على خليله إبراهيم عليه السلام في حسن إكرامه لضيفه وحسن ضيافته لهم، هذا على أحد المعنيين في معنى المكرمين، أي الذين أكرمهم إبراهيم بحسن ضيافتهم وتقديم القرى المناسب لهم والتعامل معهم بالمعاملة الحسنة الطيبة الجميلة. فقالوا سلاما قال السلام، وهذا أيضا فيه مدح وثناء لإبراهيم في تعامله على مع ضيفه برد السلام بما هو أحسن منه، رد للسلام بما هو أحسن منه، لأن الصيغة التي رد بها وهي أنه عليه السلام قال سلام صيغة تفيد الدوام والثبات. وقوله سبحانه وتعالى فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون، هذا متضمن وجوه من المدح والثناء على إبراهيم وذكر لجملة عظيمة من آداب الضيافة والكرم، فإن قوله فراغ إلى أهله أي ذهب سريعا اختفى عن أنظار الضيافة بالدخول إلى أهله، وهذا فيه المبادرة والإسراع في إكرام الضيف. وقوله إلى أهله أيضا فيه أن هذه الضيافة معدة عند أهله، لم يحتج الأمر أن يأتي بشيء من الخارج أو يستقرب من الجيران، فجاء بعجل سمين، فجاء بعجل سمين، وهذا يتضمن أنواعا من إكرام الضيف، منها خدمته لضيفه بنفسه، راغ أي ذهب بنفسه عليه السلام ولم يرسل أحدا خادما أو نحوه. والأمر الثاني جاء بعجل أي جاء به تاما لم يأتي ببعضه، ليتخير الضيف من لحمه ما أحب. والأمر الآخر أن العجل سمين أي ليس بهزيل، وهذا من نفائس الأموال إكراما لضيفه. وقوله فقربه إليهم هذا أيضا نوع من الإكرام للضيف، أن يقرب الطعام إليه ويدنيه منه، لا أن يضع في مكان آخر ويطلب من الضيف أن ينتقل إليه. وقوله ألا تأكلون هذا عرض فيه لطف مع الضيف، ألا تأكلون عرض فيه لطف مع الضيف. فالشاهد أن هذه الآيات الكريمات تضمنت الثناء العظيم على إبراهيم الخليل عليه السلام في إكرامه لضيفه، وهو أسوة لأمة محمد عليه صلوات الله وسلامه عليه، وذكر الله سبحانه وتعالى عنه ذلك مثنيا عليه به حثا على التأسي بهذه الأخلاق الفاضلة والآداب الرفيعة في إكرام الضيف. Selanjutnya kita akan memasuki bab yang selanjutnya. Bab ke-94 yaitu bab menghormati tamu. Ya, menghormati tamu adalah salah satu adab yang tinggi yang diajarkan oleh Islam dan merupakan bagian dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada hari akhir. Menghormati tamu adalah salah satu bukti dan tuntutan iman kepada Allah dan hari akhir sebagaimana akan dijelaskan dalam hadis Abu Syuraih yang akan datang. Menghormati tamu adalah dengan menyambutnya secara baik, memberikan wajah yang manis saat menyambutnya, dan menghidangkan apa yang kita mampu untuk mereka. Dalam surat Adz-Dzariyat ayat 24-27, disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, apakah telah datang kepada kalian cerita tentang tamu Nabi Ibrahim yang terhormat ketika mereka datang kepada beliau dan berkata salam, mereka mengucapkan salam, maka Nabi Ibrahim menjawab salam mereka dan mengatakan kalian adalah orang-orang yang tidak saya kenal. Maka kemudian beliau diam-diam masuk ke dalam rumah dan datang dengan seekor sapi muda yang gemuk. Maka beliau menghidangkan sapi muda gemuk tersebut kepada tamu-tamu beliau dan berkata, tidakkah kalian makan bersama saya? Ya, dalam ayat di surat Adz-Dzariyat ini disebutkan kemuliaan dan kedermawanan Nabi Ibrahim yang merupakan Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini disebutkan sebuah kisah yang ajaib di mana Allah Subhanahu wa taala memulai ayat ini dengan sebuah pertanyaan. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin? Apakah telah datang kepada kalian? Apakah telah sampai kepada kalian kabar berita tentang tamu Nabi Ibrahim yang terhormat? Ya. Allah memulai ayat ini dengan pertanyaan, tapi maksudnya bukanlah hakikat pertanyaan. Tapi maksudnya adalah untuk menyiapkan hati dan pikiran orang-orang yang akan mendengar tentang berita ajaib ini. Jadi dimulai dengan pertanyaan agar yang mendengarkan menyiapkan diri, menyiapkan hati dan pikiran mereka untuk menerima berita dan kisah yang ajaib ini. Dalam ayat ini dijelaskan tentang bagaimana Nabi Ibrahim menyambut dan menghormati tamu beliau dengan sangat baik. Disebutkan bahwasanya para tamu beliau ini adalah tamu-tamu yang mulia. Dalam sebuah penafsiran disebutkan bahwasanya kata-kata mukramin itu artinya bahwasanya Nabi Ibrahim telah menghormati mereka dengan sangat baik, dengan menyambut mereka, menjawab salam mereka dengan yang lebih baik, dan menghidangkan untuk mereka hidangan yang pantas. Disebutkan bahwasanya para tamu ini mengucapkan salaman. Maka Nabi Ibrahim menjawab dengan mengucapkan salamun, salam. Dan dalam bahasa Arab, jawaban salamun ini lebih dalam dan lebih bagus maknanya daripada ucapan salam para tamu yang merupakan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ayat ini mengandung pujian untuk Nabi Ibrahim bahwasanya beliau telah menjawab dengan salam yang lebih baik. Karena kata salaman, kata salamun itu mengandung arti salam dan sejahtera yang terus menerus. Kemudian disebutkan bahwasanya Nabi Ibrahim segera secara diam-diam meninggalkan tamu beliau dan masuk ke dalam rumah. Potongan ayat ini dan yang seterusnya mengandung beberapa contoh pujian untuk Nabi Ibrahim. Di dalamnya terkandung berbagai adab dalam menghormati tamu. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya beliau segera meninggalkan tamu beliau secara diam-diam menunjukkan bahwasanya beliau bersegera untuk menghormati tamu beliau. Tidak pakai lama. Ya, tidak menunggu lama. Begitu tamu datang, beliau segera masuk ke dalam rumah untuk menyiapkan hidangan bagi mereka. Firman Allah ila ahlihi. Dan beliau segera masuk ke rumah menemui istri atau keluarga beliau. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Ibrahim telah menghormati tamunya, telah menghidangkan hidangan untuk para tamu dari rumah saja. Jadi hidangannya diambilkan dari dalam rumah, tidak dengan membeli di luar atau mengambilnya dari para tetangga. Firman Allah Subhanahu wa taala, sapi muda yang gemuk. Ini menunjukkan bahwasanya beliau menghormati tamu, ya. Melayani tamu dengan tangan beliau sendiri, dengan tenaga beliau sendiri. Beliau tidak memerintahkan seorang pembantu untuk melayani beliau. Kemudian potongan ayat ini juga menunjukkan bahwasanya beliau telah menghidangkan seekor sapi muda yang gemuk secara lengkap, sehingga si tamu bisa memilih bagian sapi mana yang lebih dia sukai. Kemudian firman Allah, samin, yaitu gemuk, ini menunjukkan bahwasanya yang beliau hidangkan bukanlah sapi yang kurus yang tidak diminati oleh tamu, tapi beliau memilihkan sapi yang gemuk yang merupakan harta yang mahal. Kemudian firman Allah yang artinya, maka beliau mendekatkan atau menghidangkan makanan itu kepada mereka, menunjukkan bahwasanya beliau meletakkan makanan ini di tempat yang mudah dijangkau, sehingga tidak perlu membuat tamu harus menggerakkan badan mereka untuk bisa mengambil makanan tersebut. Dan akhirnya beliau mengatakan kepada para tamu ini, ala ta'kulun, tidakkah kalian makan bersama saya? Yang ini menunjukkan bahwasanya beliau telah menawarkan makanan ini secara halus. Ya, dalam bahasa Arab, kata-kata seperti ini adalah kata-kata tawaran yang halus yang layak untuk diberikan kepada para tamu yang datang kepada kita. Intinya, ayat ini menjelaskan kepada kita tentang pujian Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim dalam menyambut tamu. Dan beliau adalah teladan bagi seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi Ibrahim adalah teladan bagi kita juga. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah beliau ini sebagai bentuk dorongan dan anjuran bagi kita untuk meneladani sirah beliau. ثم أورد قول الله سبحانه وتعالى وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. وهذا فيه أيضا الأدب مع الأضياف والإكرام لهم. وهذه تتعلق أو هذه الآيات تتعلق بلوط عليه السلام مع الأضياف نفسهم، لأنهم هم أضياف من الملائكة جاءوا على صورة بشر، فمروا أولا إبراهيم الخليل يحملون البشارة إليه بالولد أو الغلام العليم، وانتقلوا منه إلى لوط عليه السلام يحملون العقوبة لأقوامهم الذين عتوا وعثوا وأفسدوا، فجاءوا يحملون العقوبة. قال الله سبحانه وتعالى وجاءه قومه يهرعون إليه، أي يسارعون ويبادرون يريدون أضيافه بالفاحشة. ولهذا قال ومن قبل كانوا يعملون السيئات، يعملون الفاحشة التي ما سبقهم إليها أحد من العالمين. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، من أي من أضيافي بالنكاح والبعد عن الفواحش التي حرمها الله سبحانه وتعالى. ثم قال زاجرا وواعظا لهم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، اتقوا الله تعالى، تجنبوا هذا المنكر العظيم واحذروا من أن تخزوني في ضيفي أي عندهم بهذا الغرض المشين الذي جئتم تهرعون من أجله. أليس منكم رجل رشيد، أي ينهاكم عن ذلك ويحذركم منه وينهاكم عن هذه الخسائس والرذائل. وهذا فيه دليل على أن أخلاقهم فسدت تماما وانحلت، وأصبح لا هم للواحد منهم إلا شهواته المحرمة. والشاهد من السياق رعاية لوط عليه السلام لحق ضيفه ومنافحته عنهم وعمله على إكرامهم وإبعاد الأذى عنهم. Selanjutnya Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan sebuah ayat yang lain, yaitu tentang kisah Nabi Lut bersama tamu-tamu beliau, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya dan telah datang kepada beliau kaum beliau, dan kaum beliau mendatangi beliau dengan bersegera, dan sebelumnya mereka telah melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Maka beliau mengatakan, wahai kaumku, sesungguhnya anak-anak perempuanku lebih suci bagi kalian. Maka takutlah kepada Allah, dan janganlah engkau hinakan aku di depan para tamuku. Tidakkah ada di antara kalian seorang pria yang dewasa? Ayat ini juga mengandung beberapa adab dalam menghormati tamu. Ayat ini berkisah tentang Nabi Lut. Ayat ini berkisah tentang Nabi Lut bersama para tamu beliau yang merupakan para malaikat yang datang dalam wujud manusia. Setelah para malaikat dalam wujud manusia ini mendatangi Nabi Ibrahim dengan kabar gembira, mengabarkan tentang akan lahirnya seorang anak beliau yang bijaksana, mereka berpindah kepada Nabi Lut. Namun kedatangan mereka kali ini adalah untuk membawa hukuman atas dosa-dosa yang telah dilakukan oleh kaum beliau. Ketika para tamu ini datang, maka kaum Nabi Lut segera mendatangi para tamu ini. Mereka ingin berbuat fahisyah. Mereka ingin berbuat perbuatan liwat, yaitu melakukan dosa homoseksual dengan para malaikat ini. Makanya disebutkan di sini, dan sebelum itu mereka telah melakukan perbuatan dosa. Maksudnya adalah perbuatan dosa homoseksual yang mereka adalah orang-orang yang pertama kali melakukannya di atas muka bumi ini. Maka Nabi Lut pun melarang mereka dengan mengatakan, sesungguhnya anak-anak perempuanku itu lebih suci bagi kalian untuk dinikahi. Beliau menasihati mereka dengan mengatakan, takutlah kepada Allah. Hindarilah kemungkaran ini dan jangan kalian menghinakan aku di depan para tamuku. Tidakkah ada di antara kalian seorang pria yang dewasa, maksudnya yang bisa menahan kalian, yang bisa memperingatkan kalian dan melarang kalian dari perbuatan yang sangat buruk ini? Ya, ayat ini juga menjelaskan bahwasanya akhlak mereka, kaum Nabi Lut ini, sungguh sudah sangat bejat. Ya, mereka sudah terbuai oleh syahwat mereka, sehingga itu yang pertama kali mereka tunjukkan, mereka kedepankan saat menghadapi tamu-tamu yang mulia ini. Ya, intinya ayat ini adalah pujian bagi Nabi Lut karena beliau telah menghormati tamu beliau, menyambut mereka dengan baik dan telah menghindarkan mereka dari kemungkaran dan perbuatan buruk yang diniatkan oleh para kaum beliau yang bejat. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. وهذا الحديث يتكون من ثلاث جمل، الشاهد منها الجملة الأولى وهي إكرام الضيف، حيث حث عليه الصلاة والسلام على إكرام الضيف، وهو يتناول إكرامه بالقول، وذلك بلقائه، حسن لقائه وحسن الحديث معه والترحيب به، وبالفعل بتقديم ما يناسب هذا الضيف من إكرام من طعام أو شراب أو مسكن أو نحو ذلك. وقوله عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، في دلالة على أن هذا من مقتضيات الإيمان بالله واليوم الآخر، فهو من شعب الإيمان وخصاله التي يثيب الله سبحانه وتعالى عليها عظيم الثواب. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tamunya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menyambung tali kerabatnya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia mengucapkan kata-kata yang baik atau diam. Ya. Hadis ini mengandung tiga anjuran pokok. Ya. Mengandung tiga anjuran pokok, dan yang pertama adalah anjuran untuk menghormati tamu. Ya, menghormati tamu baik dengan perbuatan maupun dengan perkataan. Adapun menghormati tamu dengan perkataan adalah dengan menyambut dia dengan mengucapkan selamat datang dan menyambutnya dengan wajah yang berseri-seri. Sedangkan menyambut tamu dengan perbuatan, menghormati tamu dengan perbuatan adalah dengan menghidangkan atau memberikan hidangan yang pantas untuk mereka, juga memberikan tempat tinggal jika mereka membutuhkan hal itu. Ya. Hadis ini menunjukkan kepada kita Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya menghormati tamu termasuk bukti dan tuntutan iman. Iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu menuntut kita untuk menghormati tamu. Kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir, kita dituntut untuk membuktikan iman tersebut, dan salah satunya adalah dengan menghormati tamu. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwasanya menghormati tamu termasuk salah satu cabang iman yang di belakang itu kita bisa meraih pahala yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, barangkali ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk para pendengar sekalian.